Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan dan telah kita kaji mengenai perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang menyandang haid atau nifas. Untuk kajian kita kali ini, Imam Abi Suja akan menerangkan atau membahas mengenai hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub, serta beliau juga menerangkan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Karena memang secara fikih, hadas itu dibagi menjadi tiga. Ada yang dikatakan hadas asghar, yaitu hadas bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Hadasnya adalah hadas asghar. Kemudian hadas kabir, yaitu bagi orang yang junub. Dan hadas akbar bagi orang yang kena haid dan nifas. Kenapa dikatakan haid dan nifas sebagai hadas akbar, hadas yang paling besar? Karena hal-hal yang diharamkan atas orang yang haid lebih banyak daripada hal-hal yang diharamkan atas orang yang junub dan orang yang tidak berwudu. Maka dari itu, haid ini terbilang hadas yang paling besar. Haid dan nifas terbilang hadas yang paling besar, hadas asghar, akbar. Setelah haid dan nifas adalah hadas kabir, yaitu hadas hadasnya orang yang junub. Kemudian hadas asghar, hadas orang yang tidak punya wudu. Dikatakan hadas asghar karena memang perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang tidak berwudu itu lebih sedikit daripada perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang junub atau orang yang sedang nifas dan haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a: as-salatu wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wat-tawafu wal-lubsu fil masjid. Yang artinya yahrumu, diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub, khamsatu asya, lima perkara. Yang pertama as-salatu, yang pertama adalah salat. Yang kedua waqira'atul Qur'an, membaca Qur'an. Yang ketiga wa massul mushaf, menyentuh mushaf. Yang keempat wat-tawafu, tawaf. Yang kelima wal-lubthu fil masjid, berdiam di dalam masjid. Hal-hal inilah yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Yang pertama adalah as-shalah, diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub untuk melakukan sholat. Kalau seandainya dia lupa misalnya, lupa kalau dia itu dalam keadaan junub, akhirnya dia langsung, jadi saya pernah punya seorang teman, mondok bersama dulu, lupa kalau dia dalam keadaan junub, karena pengurus ketika itu membangunkan dia, bagi santri yang terlambat bangun akan dipukul, akhirnya dia langsung lari ke tempat wudu, terus sholat berjamaah. Ketika selesai sholat berjamaah, dia ingat kalau dia itu dalam keadaan junub, belum mandi. Maka kalau orang mengalami kejadian seperti ini, maka sholatnya tidak sah. dan wajib untuk mengulanginya. Tapi kalau dia sengaja sholat tanpa mandi terlebih dahulu, maka ini hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Karena diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk melakukan sholat. Dalilnya adalah yang pertama, ijma' para ulama. Kesepakatan para ulama, ulama semuanya telah sepakat bahwasanya orang yang dalam keadaan junub haram untuk melakukan sholat. Juga Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu." Wala taqrabus sholata, dan janganlah kamu dekat-dekat tempat sholat atau sholat. Wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan sakron atau dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kamu mengetahui, ma taquluna, apa yang kamu ucapkan, wala junuban, dan bukan orang yang junub, illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali orang yang lewat ke tempat tersebut, hatta taghtasilu, sampai dia melakukan mandi. Yang dimaksud dengan sholat, wala taqrabu sholata di sini adalah tempat sholat. Karena kata-kata abiru sabili tidak mungkin kita terjemahkan sholat di sini sebagai sholat yang asli, tapi kita terjemahkan tempatnya sholat. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melarang bagi orang yang junub untuk dekat-dekat dengan tempat sholat, maka secara otomatis ulama mengatakan ini adalah dalil juga yang menerangkan bahwasanya orang yang dalam keadaan junub tidak boleh untuk melakukan sholat. Larangan bagi orang yang junub untuk melakukan sholat. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin." La tuqbalu salatun bi ghairi tahurin, salat yang tanpa ada thaharahnya, seseorang yang melakukan sholat tanpa melakukan bersuci baik dari hadas kecil atau dari hadas besar, maka sholatnya tidak diterima. Secara otomatis ini adalah larangan bagi orang yang junub untuk melakukan sholat, karena hal itu termasuk adalah yang sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau sholatnya tidak diterima dan dia tetap melakukan sholat, maka seakan-akan dia adalah main-main dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua yang diharamkan bagi orang yang junub adalah waqiraatul Qur'an, dan membaca Qur'an. Bagi orang yang dalam keadaan junub, haram untuk membaca Al-Qur'an. Dan kemarin telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas, menurut madhabnya Imam Syafi'i, begitu juga madhabnya ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, haram bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas untuk membaca Al-Quran. Dan juga telah kita terangkan bahwasanya yang dimaksud dengan membaca ini adalah yang pertama, orang tersebut membaca dengan suara yang keras, bukan dengan mengeluarkan suara, dengan diucapkan. Kalau seandainya Quran yang dibaca itu dibaca dalam hatinya saja, maka tidak haram. Karena membaca Al-Quran dalam hati tidak termasuk dalam kategori qiraatul Quran. Yang dimaksud dengan qiraatul Qur'an di sini adalah membaca dengan diucapkan, sehingga orang yang membaca itu sendiri mendengarkan bacaannya. Tapi kalau dibaca dalam hati, maka ulama sepakat bahwasannya diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan haid atau nifas atau dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran dalam hati. Membaca Al-Quran dalam hati. Terus yang kedua, dilarangnya atau diharamkannya membaca Al-Quran bagi orang yang junub ini, kalau memang orang yang junub tadi itu membaca Al-Quran karena memang dia niat sengaja membaca Al-Quran. Jika yang dibaca itu adalah Al-Quran, tapi dia membaca ayat tadi itu bukan sengaja membaca Al-Quran, tapi untuk membaca doa, misalnya orang yang mau makan ketika dia dalam keadaan junub, terus dia ketika mau makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau membaca Bismillah itu bukan niatan membaca Al-Quran, tapi membaca doa sebelum makan, maka hukumnya tidak apa-apa. Juga kalau dia misalnya membaca kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah, sedangkan dia dalam keadaan junub, kalau dia membaca ayat tersebut tujuannya adalah untuk membaca zikir ketika terkena musibah, maka hukumnya tidak haram. Begitu juga kalau dia misalnya mau berangkat bepergian misalnya, naik mobil atau naik motor, terus membaca doa Bismillahi majreha wa mursaha, tujuannya adalah untuk membaca doa ketika akan bepergian, maka juga tidak diharamkan. Yang diharamkan itu kalau memang dia niat dan bermaksud membaca Al-Quran karena memang yang dibaca adalah Al-Quran. Tapi kalau dia niatnya membaca Al-Quran itu karena untuk zikir misalnya, maka hukumnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan ini telah kita terangkan secara detail pada pelajaran kita yang lalu mengenai hal-hal yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan haid dan orang yang dalam keadaan nifas. Cuma di sini perlu digarisbawahi, kemarin telah kita terangkan juga bahwasanya Imam Malik atau ulama mazhab Malikiyah mengatakan bahwasanya membaca Quran bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas adalah tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena mereka berprinsip atau berpegangan bahwasanya dalil yang diajukan oleh ulama jumhur yang melarang membaca Al-Quran bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas itu menurut ulama Malikiyah dalilnya adalah dhaif. Maka dari itu mereka mengatakan membaca Quran bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas diperbolehkan. Bahkan kalau perempuan tadi adalah santri yang sedang belajar Al-Quran, sedang belajar membaca Al-Quran, atau guru ngaji Quran, maka diperbolehkan bagi dia untuk membawa Al-Quran dan memegangnya. Dan memegangnya khusus bagi perempuan yang sedang belajar Al-Quran atau perempuan yang mengajar Al-Quran, menurut mazhab mereka, boleh untuk memegang Al-Quran dan membawanya. Tapi dalam hal ini, dalam hal junub ini, tetap ulama Malikiyah tidak memperbolehkan bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Karena di sana ada perbedaan antara orang yang dalam keadaan haid dan nifas dengan orang yang junub. Karena apa? Orang yang junub itu hadasnya bisa dihilangkan seketika itu juga dengan mandi. Tapi kalau orang yang dalam keadaan haid dan nifas, dia harus menunggu sampai nifasnya habis atau haidnya habis dan itu memerlukan waktu yang lama. Maka habisnya hadas bagi orang yang junub adalah di tangan orang junub itu sendiri. Kalau dia langsung mandi, berarti hadasnya bisa hilang seketika itu juga. Tapi bagi orang yang haid, dia tidak bisa untuk menghilangkan hadasnya, kecuali kalau haid tersebut telah hilang dari dirinya. Ini adalah perbedaan antara orang junub dan orang haid. Dalam mazhab Malikiyah, mengapa ulama Malikiyah memperbolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan tidak memperbolehkannya bagi orang yang junub, alasannya adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Baik. Termasuk yang diharamkan lagi adalah Massul mushaf. Dalil yang dipergunakan oleh atau yang dipegangi oleh ulama yang mengatakan bahwasannya membaca Al-Quran hukumnya adalah haram bagi orang yang junub dan ini adalah jumhur ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan yang lainnya, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, lam yakun yahjubun nabiyya anil sallallahu alaihi wasallam anil Quran syai'un siwal janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjauhi Al-Quran kecuali ketika beliau dalam keadaan junub. Kecuali beliau dalam keadaan junub. Juga hadis yang telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, la taqra'ul ha'idhu walal junubu syai'an minal Quran. Janganlah seorang yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Juga haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub ini adalah sesuatu yang sudah diketahui secara menyeluruh oleh para sahabat. Jadi para sahabat telah haramnya membaca Al-Quran adalah suatu hal yang yakni yang masyhur, yang bukan suatu hal yang asing lagi bagi sahabat ketika itu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau menukil sebuah cerita yang sangat lucu sekali, yaitu seorang sahabat ketika itu pada suatu malam beliau tidur bersama istrinya. Ketika itu sahabat ini mempunyai seorang jariah atau mempunyai istri kedua yang tinggal serumah dengan dia. Ketika istrinya terlelap tidur, dia keluar dari kamar dan menemui istri yang kedua. Setelah selesai melakukan apa yang dia inginkan, akhirnya dia keluar dari kamar istri yang kedua tadi. Akhirnya hal ini diketahui ketika istri yang pertama tadi yang tidur bersamanya itu melihat suaminya tidak ada di sampingnya, langsung dia cari. Dicari, ternyata dia melihat sekelebat suaminya itu masuk ke dalam kamar yang sebelah sana. Nah, akhirnya istri tadi ini curiga. Akhirnya istri tadi itu mengambil parang. Suaminya ternyata di depannya dia masuk mengendap-endap mendekati kamar tempat istri kedua. Akhirnya terlihat suaminya keluar dari sana mau dipukul pakai parang. Akhirnya si istri ini yang pertama ini curiga. Loh, dari mana kamu? Kok tidak ada di samping saya? Tadi padahal sebelum tidur kita tidur bersama. Enggak dari mana-mana, kata suaminya. Saya cuma dari kamar mandi misalnya gitu. Bohong, kata beliau. Kamu tadi sama si dia ya di kamar itu. Enggak, kata dia. Terus dia sumpah kamu enggak melakukan itu. Tidak, kata dia. Kalau kamu enggak percaya, saya akan baca Quran. Baca Quran kan enggak boleh bagi orang yang junub. Iya, coba baca. Berhubung istrinya yang pertama ini tidak begitu mengetahui tentang Quran, tidak hafal Quran, karena saat itu memang Quran itu sama sahabat dihafalkan, tidak ada tulisan pakai kertas, tidak ada. Akhirnya seorang sahabat tadi itu, si suami tadi itu membaca syair yang dia lagukan seperti Quran. Akhirnya dengan membaca syair itu, laki-laki tadi berkata, loh, tahu kan sekarang saya kan tidak kesana kan, tidak ke kamarnya si fulana itu kan, tadi membaca Quran. Oh iya, berarti saya telah dibohongi oleh mata saya sendiri. Nah, ketika pagi-pagi, sahabat ini menceritakan kejadian yang dia alami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketawa dan merasa ceritanya sangat lucu sehingga sampai kelihatan gigi beliau. Dan para sahabat yang mendengarkan cerita ini juga semuanya ketawa. Dan hal ini berarti menandakan bahwasanya Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub ketika itu adalah suatu hal yang sudah umum di antara para sahabat. Maka dari itu sudah tidak memerlukan dalil lagi secara hadis atau Quran, karena hal ini seakan-akan telah menjadi ijma oleh para ulama, oleh para sahabat bahwasanya membaca Quran bagi orang yang junub itu tidak diperbolehkan. Untuk hal berikutnya yang diharamkan bagi orang yang junub adalah at-tawafu. Masul mushaf yaitu menyentuh Al-Quran. Tidak diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk menyentuh Al-Quran. Jika menyentuh Al-Quran itu adalah juga diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, otomatis bagi orang yang junub lebih diharamkan karena hadasnya orang yang junub itu lebih besar daripada hadasnya orang yang tidak mempunyai wudu. Kemudian hal berikutnya yang diharamkan bagi orang yang junub adalah at-tawafu, adalah tawaf. Dilarang atau diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk melakukan tawaf. Baik tawaf fardu atau tawaf sunnah. Karena apa? Alasannya karena tawaf ini adalah hukumnya persis seperti hukumnya sholat. Sesuatu yang disyaratkan untuk sahnya sholat juga disyaratkan untuk sahnya tawaf. Disyaratkan untuk toharoh, disyaratkan untuk harus berwudu, semuanya itu juga disyaratkan untuk tawaf. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu bil baiti salatun illa annallaha ahalla lakum fihi al-kalama faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin." Yang artinya tawaf adalah hukumnya seperti sholat. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan kamu semua untuk bercakap-cakap ketika tawaf. Barang siapa yang bercakap-cakap ketika tawaf, maka hendaklah dia bercakap-cakap hal yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga yang lainnya. Jadi tawaf tidak sah kecuali orang yang bertawaf itu dalam keadaan suci. Orang yang dalam keadaan junub, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf. Juga karena tawaf ini adalah dilakukan di dalam masjid, tawaf itu tidak sah kecuali dilakukan dalam Masjidil Haram, dan orang yang junub itu tidak boleh memasuki masjid, secara otomatis tawaf tidak sah bagi orang yang sedang junub. Karena orang junub tidak boleh masuk masjid. Dan tawaf ini tidak sah kecuali dilakukan di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inni la uhillul masjida li haidin wala junub." Aku tidak menghalalkan bagi orang yang junub dan orang haid untuk masuk masjid. Nah, di sini maka orang yang dalam keadaan junub haram untuk melakukan tawaf. Hal berikutnya yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub adalah al-lubsu fil masjid, berdiam diri dalam masjid. Haram bagi orang yang dalam keadaan junub untuk berdiam diri dalam masjid. Dalilnya adalah hadis yang saya baca tadi. Inni la uhillu al-masjida li haidin wala junub. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah saya baca tadi, wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang yang dalam keadaan junub tidak boleh untuk berdiam diri dalam masjid kecuali untuk sekedar untuk lewat saja diperbolehkan. Tapi kalau untuk berdiam diri duduk di situ, maka tidak diperbolehkan. Termasuk hukumnya orang yang berdiam diri di masjid adalah orang yang masuk masjid dan berputar-putar di dalam masjid. Tapi kalau untuk lewat saja diperbolehkan. Tapi kalau berputar-putar di dalam masjid, maka tidak diperbolehkan. Baik. Setelah menerangkan hal-hal yang haram bagi orang yang dalam keadaan junub, maka Imam Abi Suja juga tidak lupa menerangkan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas kecil, bagi orang-orang yang tidak punya wudu. Yang pertama adalah yahrumu 'alal muhdisi, haram bagi orang yang berhadas tidak mempunyai wudu. Salah satu asya, tiga hal. Yang pertama as-shalatu, salat. Yang kedua at-tawafu, tawaf. Yang ketiga masul mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Jadi haram bagi orang yang sedang dalam keadaan berhadas, tidak mempunyai wudu, tiga hal ini. Jadi tadi saya terangkan bahwasanya yang diharamkan bagi orang yang junub itu lima hal. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran, yang keempat, yang kelima adalah al-lubsu fil masjid, berdiam diri dalam masjid. Nah, untuk orang yang ini lima hal, untuk ini bagi orang yang junub, bagi orang yang tidak, bagi orang yang berhadas, tiga hal, sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran serta membawanya. Kalau bagi orang yang sedang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid dan nifas, yang diharamkan lebih banyak lagi. Kemarin kita terangkan 11 hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Baik. Hal yang pertama yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan hadas tidak mempunyai wudu adalah sholat. Adalah sholat. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan para ulama, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Dan termasuk dalam hukumnya sholat adalah sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud syukur dan sujud tilawah diharamkan bagi orang yang tidak berwudu. Maka kalau misalnya salah satu dari teman-teman kita, pendengar misalnya, lagi main bola misalnya, kompetisi gitu ya biasanya, terus menang, terus sujud syukur biasanya seperti yang di TV-TV itu. Nah, kalau dia tidak mempunyai wudu, maka tidak diperbolehkan, haram untuk melakukan sujud syukur kalau dia tidak berwudu. Begitu juga sujud syukur ini disyaratkan seperti apa yang disyaratkan dalam sholat. Dia harus menghadap kiblat, juga harus auratnya harus tertutup. Karena hukumnya sujud syukur itu seperti hukumnya sholat. Begitu juga harus mempunyai wudu. Kalau tidak, maka haram untuk melakukan sujud syukur. Jadi sujud syukur dan sujud tilawah hukumnya seperti sholat. Haram bagi orang yang berhadas untuk melakukannya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yakbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima sholatnya orang yang berhadas. Dalam hadis yang lain, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sholat dari salah satu kamu semua kalau dia berhadas sampai dia wudu terlebih dahulu. Jadi sholat ini tidak diterima kecuali orang tersebut telah berwudu terlebih dahulu. Ini ada larangan bagi orang yang tidak berwudu untuk melakukan sholat. Yang pertanyaan kedua adalah tawaf. Tawaf juga haram bagi orang yang tidak berwudu. Jadi kalau ada orang yang madhabnya madhab Syafi'i, terus lagi dalam keadaan tawaf, terus tersentuh oleh seorang perempuan ajnabiyah yang bukan mahram, maka dia wajib untuk berwudu terlebih dahulu, terus meneruskan tawafnya. Dan ini adalah hal yang sangat masyakoh sekali, khususnya bagi orang yang dalam keadaan haji. Karena dalam tempat tawaf, dalam matof itu, tempat tawaf itu, orangnya sangat banyak sekali dan berdesakan. Jadi untuk menghindari jangan sampai kesentuh perempuan itu sangat sulit sekali. Kalau memang seperti itu, maka bagi orang yang ingin melakukan tawaf, sedangkan dia takut untuk wudunya batal, sehingga dia harus berwudu, padahal tempat wudu itu sangat jauh di luar Masjidil Haram, maka dalam hal ini dia bisa misalnya mengambil sebuah qaul dalam madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya yang batal itu adalah batal wudunya orang yang menyentuh. Kalau orang tersebut disentuh, maka wudunya tidak batal. Ini adalah qaul muqabil mu'tamad dalam madzhab Syafi'i, tapi boleh dipakai untuk amal sendiri. Jadi batal wudu bagi orang yang menyentuh, adapun orang yang disentuh wudunya tidak batal. Ini kalau dia masih ingin tidak keluar dari madzhab Syafi'i. Atau dengan memakai pendapatnya Qadhi Husain bagi seorang perempuan. Qadhi Husain mengatakan bahwasanya perempuan itu adalah menjadi orang yang disentuh, selalu menjadi al-mamsus. Adapun untuk masu adalah orang laki-laki. Ini adalah pendapatnya Qadhi Husain yang mengatakan bahwasanya Pendapat Qadir Husain yang mengatakan bahwasanya perempuan itu adalah selalu menjadi malmus, apa? Selalu menjadi malmus ya. Kalau memang ibu-ibu ingin tawaf dan ingin memakai pendapatnya Qadir Husain ini, maka tidak, ya tidak apa-apa, diperbolehkan. Yang mengatakan bahwasanya perempuan itu ada al-malmus, adapun yang menjadi lamis adalah laki-laki yang batal wudhunya adalah batal wudhunya orang laki-laki. Atau kalau mau pindah ke madhab lain, misalnya madhabnya Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu, maka tidak apa-apa. Kalau memang ingin berpindah ke madhabnya Imam Abu Hanifah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan ketika ingin melakukan tawaf. Karena kalau kita berpegang, atau berpegang dengan madhabnya Imam Syafi'i dalam hal ini sangat sulit sekali, karena memang tempatnya tawaf itu adalah sangat berdesak-desakan sekali dan sulit untuk menghindari agar kita tidak tersentuh dengan perempuan lain. Dan dalil diharamkannya tawaf bagi orang yang tidak berwudu adalah seperti hadis yang saya sebutkan tadi, at-tawafu bil baiti salatun innal illa anallaha subhanahu wa ta'ala ahallalakum fihi al-kalam faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya salat, ya tawaf itu hukumnya seperti salat. Kalau salat itu diharuskan untuk wudu dan tidak batal wudunya, begitu juga tawaf diharuskan agar wudunya tidak batal ketika dalam keadaan tawaf. Hal yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan hadas atau tidak berwudu adalah masul mushaf wa hamluhu. Menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Tidak diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan hadas, tidak mempunyai wudu, untuk menyentuh mushaf. Untuk menyentuh mushaf juga untuk membawanya. Kalau menyentuh saja tidak diperbolehkan, apalagi membawanya. Tidak diperbolehkan. Mimbabil aula. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah yang bunyinya la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang bersuci. Juga dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak menyentuh Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Kalau menyentuh saja tidak diperbolehkan, maka membawa lebih tidak diperbolehkan lagi. Dan termasuk termasuk hukumnya mushaf adalah kursi yang ada Qur'annya. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, juga tidak boleh menyentuh kursi yang masih ada Qur'annya. Kan biasanya di masjid itu ada kursi kecil-kecil tempat Al-Quran itu, kalau Al-Quran berada di atasnya, maka kita tidak boleh menyentuh kursi tersebut. Begitu juga rak atau almari yang khusus tempat Al-Quran. Kalau tidak mempunyai wudu, tidak berwudu, maka tidak boleh menyentuh rak khusus tempat Al-Quran tersebut kalau memang Al-Qurannya ada di situ. Atau kantongnya Al-Quran. Kalau dalam kantong tersebut ada Al-Qurannya, maka tidak boleh disentuh bagi orang yang tidak berwudu. Tidak berwudu. Adapun membawa Al-Qur'an, kalau kita membawa Al-Qur'an bersama dengan barang-barang yang lain, misalnya kita masukkan Qur'an ke dalam koper atau ke dalam tas bercampur dengan pakaian, maka diperbolehkan membawa Al-Qur'an dalam keadaan seperti ini kalau memang dia niatnya adalah niat membawa pakaian atau niat membawa koper. Boleh, jadi diperbolehkan membawa Al-Quran bersama dengan barang yang lain. Misalnya memasukkan Al-Quran ke dalam tas atau ke dalam koper, dibawa, tapi niatnya bukan membawa Al-Quran, tapi membawa koper atau membawa pakaian. Ini juga diperbolehkan oleh para ulama. Juga diperbolehkan membawa Al-Quran yang bercampur dengan tafsir, jika tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Membawa Al-Qur'an yang bercampur dengan tafsir. Jika mana, jika apa? Jika tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Adapun kalau kitab tafsir itu Qur'annya ditulis tersendiri misalnya, jadi di dalamnya itu ada Qur'annya semuanya dengan lengkap, terus di hamisnya itu ada tafsirannya, ma'ani kalimat, ini tetap tidak boleh. Karena itu termasuk namanya Qur'an Muhammad, dari Qur'an yang ditulis secara tersendiri, terus di di pinggirnya, di hamisnya itu ada tafsir Qur'annya, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Tetap ini mempunyai hukum Al-Quran tidak boleh dibawa bagi orang yang dalam keadaan tidak berwudu atau orang yang dalam keadaan junub atau orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Ini adalah kiranya cukup sekian kajian yang kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Untuk kajian yang akan datang kita akan membahas mengenai masalah sholat. Masalah sholat karena pembahasannya sangat panjang, maka pembahasan ini kita akhirkan untuk pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita akhiri, di sini ada sebuah pertanyaan dari pendengar setia kita yang menyebutkan dirinya bernama Galang Mania, yang bunyinya, larangan berdiam di masjid didasarkan pada illah, ditakutkan tercecernya darah haid. Jika ketakutan ini hilang karena menggunakan pembalut yang rapat seperti sekarang, apa mungkin ada perubahan hukum mengingat al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan si mas penanya ini kelihatannya mengerti mengenai usul fikih sehingga dia bisa mendatangkan kaidah usul fikih. Memang dalam usul fikih di sana ada kaidah yang bunyinya al-hukmu yaduru ma'al illati hukman wa adaman. Hukum itu selalu berputar dengan illahnya. Kalau ada illah ada hukum, kalau tidak ada illah tidak ada hukum. Nah, memang dalam kalau kita lihat kaidah ini adalah bagi ulama yang berpendapat bahwasanya disyaratkan untuk sahnya sebuah illah dalam sebuah kias adalah ayyakuna antakuna muttaridah munakisah. Jadi bagi ulama yang mensyaratkan dalam kias illah sebuah kias itu harus muttarid dan munakis, maka hukum ini berlaku. Al-hukumu yaduru ma'al illah hukuman wa'adaman. Tapi bagi ulama yang tidak mensyaratkan illah itu harus muttarid dan munakis, maka kaidah ini tidak berlaku bagi mereka. Tayib. Memang dalam hal ini para fuqaha menyebutkan bahwasanya diharamkannya masuk masjid bagi seorang perempuan dalam keadaan haid dan nifas adalah kalau adalah takut nanti darahnya tercecer sehingga bisa mengotori masjid dengan hal yang najis. Tapi kalau perempuan tersebut memakai pembalut yang kuat seperti pada masa sekarang ini, maka kekhawatiran akan tercecernya darah adalah kemungkinan sangat kecil sekali. Apakah dengan hilangnya kekhawatiran ini, hilang juga hukum haramnya masuk masjid bagi orang yang dalam keadaan haid? Jawabannya adalah tidak. Jadi meskipun seorang perempuan tersebut memakai pembalut dengan kuat sehingga kemungkinan untuk keluarnya darah dan tercecernya darah itu sangat kecil sekali, tetap dia tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Alasannya apa? Alasannya memang al-hukumu yaduru ma'al illah, tapi illah di sini bukan cuma khawfut talwis saja. Jadi illah yang dikemukakan oleh para fuqaha itu adalah illah murakkabah. Ilahnya adalah ilat yang murakkab. Jadi ilah haramannya itu terdiri dari dua ilah. Yang pertama ilahnya adalah khawfu talwisul masjid. Yang kedua ilahnya adalah al-hadas. Al-hadas. Jadi ilah tidak diperbolehkannya bagi seorang perempuan yang sedang dalam keadaan haid dan nifas untuk berdiam di masjid ini. Ilahnya ada dua. Yang pertama adalah khawfu talwis. Yang pertama adalah khawfut talwis, yang kedua adalah wujudul hadas, adanya hadas. Sehingga, kenapa saya katakan demikian? Karena orang junub itu sendiri tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Sedangkan orang junub tidak ada yang namanya tercecer darahnya. Jadi khawfu talwis itu tidak ada bagi orang yang junub. Maka ilat yang dikemukakan oleh para fuqaha yang menyebabkan diharamkannya berdiam diri di masjid bagi orang yang dalam keadaan haid ini adalah ilah murakkabah dalam usul fikih. Dan ilah murakkabah ini kalau juzuk, kalau salah satu dari ilah ini tidak ada dan satunya lagi ada, maka tetap haram. Seperti contoh yang kita bahas sekarang ini. Jadi meskipun ilah yang pertama ini tidak ada, khawfu talwis itu tidak ada dengan memakai pembalut yang kuat, tapi di sana masih ada ilah yang kedua. Apa itu? Yaitu adanya hadas. Nah, adanya hadas inilah yang tetap menjadikan orang yang haid dan nifas tidak boleh berdiam di dalam masjid. Ini adalah jawaban saya juga. Ada pertanyaan lagi yang kedua dari seorang pendengar kita. Kemarin telah kita jelaskan mengenai masalah idroku waktu sholat untuk masalah orang dalam keadaan haid dan nifas. Kalau seandainya orang yang dalam keadaan haid dan nifas itu suci, misalnya dia dalam keadaan haid, terus ketika dari 10 menit sebelum maghrib dia suci, maka seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, orang ini wajib untuk mengqadha sholat asar, begitu juga sholat duhur. Karena apa? Karena sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar. Masalah zawalul mani', ya, zawalul mani'. Begitu juga orang gila misalnya, jika seseorang sembuh dari gilanya, pada waktu 10 menit atau 5 menit sebelum maghrib, sebelum ghurub syamsi, sebelum habisnya waktu asar, maka orang yang sembuh dari gilanya tadi itu harus mengqadha sholat asar, juga sholat duhur, karena sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar. Adapun untuk turuwul manek itu datangnya haid. Kalau ada orang yang haid, pada waktu duhur, kalau kira-kira jarak waktu antara masuknya waktu duhur dengan datangnya haid, itu waktu yang sudah cukup untuk melakukan sholat, maka dia wajib untuk mengqadha sholat duhur tersebut. Ini berbeda dengan madhabnya Imam Abi Hanifah yang mengatakan, kalau seandainya dia belum sholat duhur, terus datang haid, maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholat duhur tadi. Karena apa? Karena menurut usulnya madhab Imam Abi Hanifah, al-wujub yata'allaku biwaktil mubasyarah. Fa'illam yaf'al al-wujub ta'allaku al-wujub bi akhiril wakti. Ini masalah wajib muasa kalau saya. Itu adalah menurut madhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi untuk menurut madhab Imam Syafi'i, masalah turuwul mani atau datangnya haid itu jika dia belum sholat duhur terus sudah datang haid, maka dia wajib untuk mengqadha sholat duhur tadi. Jika waktu antara masuknya sholat duhur, waktu duhur, dengan waktu datangnya haid itu waktu yang cukup untuk dibuat melakukan sholat, maka dia sudah wajib untuk mengqadha sholat duhur tadi, kalau dia sudah suci dari haidnya. Loh, apa perbedaan antara masalah yang pertama dengan masalah yang kedua? Dalam masalah yang pertama, jika dia suci, 10 menit sebelum maghrib, dia wajib untuk mengqadha atau untuk melakukan sholat asar berikut dengan zuhurnya. Tapi untuk masalah yang sekarang kita bahas, turuwul mani', kalau dia suci dari haidnya di waktu zuhur, kok tidak wajib untuk mengqadha sholat asar, tidak seperti zawalul mani'? Jawabnya adalah, karena untuk turuwul mani', datangnya haid ini, sholat asar belumlah wajib atas dia. Maka yang wajib dia qadha adalah sholat duhur saja. Berbeda dengan ketika haid dia terputus 10 menit sebelum maghrib, maka dia wajib untuk mengqadha asar, begitu juga mengqadha sholat duhur. Karena apa? Karena qad sabaqa 'alaiha sababu wujubi sholat duhur. Sebab wajibnya sholat duhur telah dia alami, yaitu dukhulul waqti. Maka kalau dia suci 5 menit atau 3 menit sebelum maghrib, maka dia wajib dia untuk mengqadha sholat duhur. Karena apa? Karena sebab wajibnya sholat duhur telah dia lalui, yaitu dukhulul waqti sholat. Adapun untuk masalah yang kita bahas, kalau dia seandainya datang haid pada waktu duhur, lo ustaz kok sholat asar kok tidak wajib untuk dia qadha kalau dia suci nantinya? Karena sababul wujub untuk sholat sholat asar belum dia dapatkan. Sababul wujub li sholatil asri lam yan akid laha. Jadi sababul wujudnya dia melakukan sholat asar itu belum ada, karena sebelum asar dia sudah terkena haid terlebih dahulu. Ini adalah perbedaan antara dua masalah. Terus pertanyaan yang ketiga, yaitu masalah kalau misalnya ada orang yang dalam keadaan junub. Orang dalam keadaan junub, sebelum dia mandi untuk menghilangkan junubnya, datanglah haid misalnya. Maka nantinya kalau dia sudah suci dari haidnya, cukup mandi sekali dengan niatan untuk menghilangkan hadasnya haid. Karena apa? Karena hadas yang dia sandang, yaitu hadasnya haid, itu lebih besar daripada hadasnya junub. Sehingga kalau seorang perempuan tadi itu mempunyai hadas junub dan mempunyai hadas haid, maka cukup dia mandi sekali, niatnya adalah untuk menghilangkan hadas haid saja sudah cukup. Begitu juga kalau seseorang itu mempunyai menyandang hadas kecil dengan hadas besar, dia tidak punya wudu dan dia juga junub, maka kalau dia mandi untuk menghilangkan junubnya, kalau ketika mandi tersebut dia tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan wudu, misalnya tidak kentut dan tidak memegang kemaluannya, maka mandi tadi itu sudah cukup sebagai ganti daripada wudu. Karena al-hadasul asghar yang dari jufi hadasil akbar, menurut qaul mu'tamad dalam madzhabnya Imam Syafi'i. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji. Dan terima kasih kepada para pendengar yang mengajukan pertanyaan dalam kajian kita kali ini. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayarzukana al-ilma wal-amal wa yaj'alu ilmana hujjatan lana la hujjatan alina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.